Mitra bisnis, peraturan pembatasan pembelian solar bersubsidi menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah sangat membutuhkan pengendalian kuota BBM bersubsidi. Namun di sisi lain, kebijakan ini sangat berdampak pada operasional angkutan barang dan juga public transport. Bahkan ada yang menilai, pembatasan solar subsidi ini kurang tepat sasaran. Seharusnya, semua mobil pribadi tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, AP3MI, Susanto. Pak Santo, apa komentar Anda soal ini? Kalau kita ya, kita ini kan asosiasi pengusaha pemasok pasar modern. Kita punya perusahaan ini kan rata-rata punya mobil angkutan untuk distribusi barang dari pabrik sampai kepada konsumen kita. Kita ini membantu pemerintah dan konsumen kita supaya dapat memenuhi kebutuhannya, terutama makanan, minuman. Kalau kita belanja, kalau dekat di pasar itu barang bisa diangkut oleh angkutan umum, ya kan? Angkutan distributor maupun angkutan yang kita sewa, sehingga konsumen lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Apa aja, mau makanan, minuman, ayam, daging, telur, apa aja yang diangkut oleh truk. Nah, persoalannya kalau sampai jam 6 sore doang, sedangkan mereka itu kan ngangkut barang rata-rata ya, kalau dari pabrik itu kan, kalau yang besar-besar kan kontaineran, itu kan bisa jalannya cuma sore sampai malam, pajar gitu kan. Nah, ada masalah itu, mau ngisi solar tidak dikasih. Bahkan kalau yang supplier batu pasir, saya dengar sudah demo tuh dari Kerawang tuh, rate-nya sekarang problem mereka, jadi penghasilan akan berkurang, begitu. Jadi ini kalau untuk dunia usaha memang sangat terpengaruh gitu, Bu. Akan berpengaruh pada harga jual produk dan daya beli masyarakat gak sih, Pak? Ya, kalau harga produk itu kan banyak faktornya. Mungkin sekarang orang tidak akan naikin harga produknya. Tapi pelan-pelan kalau makin lama makin sulit, menyesuaikan diri udah gak bisa, dan sedangkan angkutan ini makin lama makin sulit, karena gak ada yang mau jalan malam, terpaksa siang. Sedangkan siang udah gak sulit, akhirnya pakai mobil kecil kan. Nah, kalau pakai mobil kecil yang paling bisa ya 4 ban. Nah, kalau 4 ban, kapasitas semuanya kan kecil sedikit. Sedangkan kalau kontaineran apa double ban gitu kan, banyak angkut, lebih murah. Jadi ada economic of scale kalau mobil besar itu. Kalau fuso itu buahnya banyak, biayanya lebih murah. Tapi kalau pakai 4 ban kan lebih mahal. Karena berkali-kali dia ngangkut barang bolak-balik, berarti ongkos distribusi akan lebih mahal. Harga bisa inflasi itu, naik harga gitu. Selain dampak harga, adakah dampak lainnya, Pak Santo? Ya, keterlambatan pengiriman barang yang jelas. Karena kan kita kalau ngirim barang dari pabrik sampai ke konsumen itu melalui distributor. Sekarang kalau distributor punya armada sendiri, dia bisa kirim kapan aja kan. Tapi kalau dia sewa menggunakan jasa logistik dan sebagainya, berarti biaya logistik akan naik ini. Begitu, udah pasti itu. Pak Santo, kita tahu pemerintah memang sangat membutuhkan pengendalian kuota BBM bersubsidi. Lalu apa dong, Pak, yang harusnya dilakukan pemerintah? Pemerintah ini harus berani. Dia harus lakukan apa yang harus dilakukan. Toh dia nggak ada risiko juga. Dia udah nggak terpilih, dia harus persiapkan jalan buat presiden baru, siapapun presidennya, supaya BBM itu nanti pas naik, presiden baru nggak kendala lagi di demo kiri kanan. Orang memang wajar. Kalau dolar udah naik begitu hebat, ntar lagi 12 ribu nih. Semua orang juga tahu. Beli HP bisa, beli rokok bisa, beli pulsa bisa, main internet bisa. Dia bisa baca di seluruh dunia, emang semua orang BBM-nya naik. Nah, di Singapura berapa harga BBM? Di Malaysia berapa? Ini deket-deket aja. Kita ini kan memang murah sekali. Naikin aja kenapa? Saya rasa kan begitu. Nah, yang tidak mampu, pemerintah harus bantu. Kan begitu. Namanya keadilan sosial kan begitu. Pancasila begitu. Terakhir, Pak Santo. Kalau dari kacamata Anda, kebijakan ini akan berlaku kekal atau tidak? Kalau saya lihat ya, pemerintah ini memang agak ragu-ragu. Tapi kalau dia mau berani, sebenarnya harga BBM naik kan wajar. Yang punya mobil, yang punya kendaraan, kalau memang semuanya naik kan ada. Orang miskin, orang kaya, yang punya mobil, nggak punya mobil juga sama kan. Apalagi katanya kan yang menikmati BBM subsidi ini kan orang kaya. Ya gampang naikin aja kok. Ya kan? Nah, khusus yang tidak mampu, ya, misalnya BLT, bantuan langsung tunai, ya kan? Atau motor misalnya, disubsidi masih boleh, kan gitu misalnya. Gitu loh. Tapi kalau mobil roda 4, saya rasa dia beli mobil mampu, harusnya beli BBM bisa mampu dong, logikanya begitu. Mau merokok aja dia sebungkus berapa, pulsa telepon berapa. Kadang-kadang membingungkan, beli pulsa bisa, beli handphone tiap hari, pembantu saya itu 3 teleponnya. Demikian Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, AP3MI, Susanto. Saya, Mandariska.